harus kau tempuh. Mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Tajam kerikil setiap saat menunggu. Engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Duduk sini nak, dekat pada bapak. Jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya. Engkau lelaki gelak sendiri. Jauh jalan yang harus kau tempuh. Mungkin samar, bahkan mungkin gelap.